Ras FM Jakarta. Sahabat Ras FM, sejarah Hari Ibu diawali dari bertemunya para pejuang wanita dengan mengadakan Kongres Perempuan Indonesia 1 pada tanggal 22 hingga 25 Desember tahun 1928 di Yogyakarta. Di gedung yang kemudian dikenal sebagai Mandala Bakti Wanita Tama di Jalan Adi Sucipto. Dihadiri sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera, hasil dari kongres tersebut salah satunya adalah membentuk Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia atau KWANI. Kongres berikutnya diadakan di Jakarta dan Bandung. Para pejuang perempuan itu melakukan pemikiran kritis dan aneka upaya yang amat penting bagi kemajuan bangsa. Berbagai isu yang saat itu dipikirkan untuk digarap adalah persatuan perempuan Nusantara, perlibatan perempuan dalam perjuangan di era kemerdekaan, dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, masalah perdagangan anak-anak dan kaum perempuan, perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, pernikahan usia dini bagi perempuan, dan lain sebagainya. Misi diperingatinya Hari Ibu pada awalnya lebih untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini. Dari situ, tercermin semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja sama. Kini, Hari Ibu di Indonesia diperingati untuk mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada seorang ibu. Ras FM Jakarta.